rasanya hatimu yang engkau simpan untuknya. Aku cinta kepadamu, aku rindu dipelukmu, namun ku keliru telah membunuh cinta dia dan dirimu. Cinta kita yang kau kira selamanya.